سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah, dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau sebenar-benarnya ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpahannya atau akuannya sebagai perisai, maka dengan yang demikian dapatlah mereka berpaling dari menurut jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Zalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Keburukan itu sebenarnya kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang-orang Islam, kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri. Maka dengan sebab itu dimeterikan atas hati mereka, lalu mereka tidak dapat memahami yang mana benar dan yang mana salah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yu'fakun. Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati oleh tubuh badan mereka. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati mendengar perkataan mereka. Mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar. Mereka menyangka tiap-tiap jeritan atau riuhan rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Bagaimanakah mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya dari kebenaran? Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat supaya Rasulullah meminta ampun kepada Allah untuk kamu, mereka enggan sambil menggiling-gilingkan kepalanya. Dan engkau melihat mereka berpaling dari bertaubat serta mereka berlaku sombong angguh. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum. Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Tidak ada faedah kepada mereka sama ada engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun. Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat pertunjuk kepada kaum yang fasik. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka itulah yang mengatakan, janganlah kamu membelanjakan harta benda kamu kepada orang-orang yang ada bersama-sama Rasulullah supaya mereka bersurai meninggalkannya. Padahal bagi Allah jualah perbendaharaan langit dan bumi. Akan tetapi orang-orang yang munafik itu tidak memahami. Yaquluna la'in raja'na ila al-madinati layukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Mereka berkata lagi, demi sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat pihak kita akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu. Dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang yang munafik itu tidak mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu dari mengingati Allah. Dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa'a ajalaha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seorang apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan.